dan buah-buahan, serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Fa'idha ja'atis sakhah. Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Dan dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dan dari istri dan anak-anaknya. Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Wujuhun yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dhahikatun mustabshirah. Tertawa dan gembira ria. Wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tarhaquha qatarah. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.